Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di rumah udah pada makan? Udah kah? Belum? Ada yang belum? Udah pada sahur matan semua? Ada yang belum hafal matan? Yang belum? Ngacung. Tanya ke tutor dulu nih. Buat maaf, tutornya Tuan Bugi, udah semua? Belum. Berapa yang belum? Dua orang baru datang. Oh, baru datang. Iwan? Satu orang, itu baru pertama. Untuk Tuan? Dua orang belum datang. Iksan? Satu masuk. Satu aja. Yang akhwat? Akhwat setengah. Ya, kita coba baca dari awal. Babul Muqaddimah. Bacanya kencengin aja. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Yaqulu raji Amir bin Sami'i Muhammad bin Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mu'tadil Qur'ani ma'muhibbihi wa ba'du inna hadihi muqaddimah fima ala qarihi ayya'lamah إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرك تجويد والمواقف وظلم الذي رسم بالمصاحف من كل مقطوع وموصول بها ودائما لم تكن تكتب بها إذ واجب عليهم محتم. Definisinya apa? إذ واجب عليهم محتم mal muradu min hadhihi al manzuma. Pas, akhwat. Biar ana catat langsung. Jadi insyaallah setiap kali ada yang itu yang aktif itu sudah diagendakan. Ya. Ada yang tahu? Silakan. Sebuah keharusan yang sangat. Sebuah keharusan. Maksudnya? Sesuatu yang wajib dan harus diketahui. Apa itu sesuatu yang wajib? Idh wajibun alaihimu muhattamu. Maksudnya adalah sebuah kewajiban, hatam, keharusan. Jadi bahwasanya mempelajari ilmu tajwid adalah memang sebuah keharusan. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Akhwat. Apa? Muqaddimah ini. Ayo, jangan malu. Ayo. Ikhwan. Ya. Ini adalah pembukaan atau inna hadhihi mazlumah. Apa? Inna hadhihi mazlumah. Mazlumah? Mazlumah. Mazlumah. Hah? Mazlumah? Mazlumah. Mazlumah. Siapa nama? Najmu. Najmu. dua-duanya najis mulu. Ya, alhamdulillah cukup dua saja. Insya Allah sekarang kita akan mulai masuk ke inti dari ilmu tajwid itu sendiri, yaitu makharijul huruf. Udah megang itu ya gambarnya ya, kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Sama-sama kita perhatikan dulu matanya. Saya baca seperti biasa, kawan-kawan semua memperhatikan dan mengikuti dalam hati. Babu makharijul hurufi. Makharijul hurufi sab'ata asyar 'ala alladhi yaqtaruhu man ikhtabar. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Thumma li wasrihi fa'inun ha'u. Adnahu ghainun kha'uha. والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافله إذ وليا لو راس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء يدانيه لظهر أدخل والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفاء مع طرف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء الميم وغنة مخرجها الخيشوم. Kita lakukan ya, nanti bisa biar sebagai bentuk barangkali lebih mudah dihafal. Makharijul hurufi sab'ata asyar 'ala alladhi yaqtaruhu man ikhtabar fa'ariful jawfi wa ukhtaha wa hi huruf maddin lil hawa'i tantahi thumma li aqsar halqi hamzul ha'u ثم لوسطه فعين الحاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنور من طرفه تحت جعل والراء يدانيه لظهر أدخل والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء الميم وغنة مخرجها الخيشوم. Saya baca, antum mengikuti ya. Makharijul hurufi sab'ata asyar. Makharijul hurufi sab'ata asyar. Makharijul hurufi sab'ata asyar. Makharijul hurufi sab'ata asyar. على الذي يختاره من اختبر على الذي يختاره من اختبر. Di sini man ikhtabar apa man ikhtabar? Yang pertama apa yang kedua? Man ikhtabar atau man ikhtabar? Ngajung, ngajung, ngajung, ngajung. Man ikhtabar. Man ikhtabar. Ada lagi yang lain? Pertama. Yang gimana? Pertama, man ikhtabar. Ah, sekarang untuk jajang, dalilnya apa? Kenapa seperti itu? Karena kho huruf isti'alah. Karena kok huruf istiala, sip. Antum? Manis tada sebelumnya kan kasroh. Manis tada. Kasroh. Kasrahnya kasrah apa? Mana kasrah coba? Speedo. Mana kasrah? Ini kan dulu kayak ini. Insya Allah nanti kita akan mempelajari khusus tentang bab tafhim wa tarkib. Namun sekarang natijahnya kita membacanya dengan manih tabau. Nanti ada khusus tentang masalah huruf-huruf istiala. Kho di situ huruf istiala, tapi dalam berbagai kondisi dia tidak menjadi tafkhim lagi. Nanti insyaallah ada. Kalau misalkan di Al-Qur'annya apa? Manih talafa. Terus apa lagi? Kho yang sebelumnya kasroh, baik itu kasroh asli atau arif. Kalau ini namanya kasroh arif. Apalagi contohnya dalam Al-Quran. Nah sekarang udah tahu kan. Ya kita lanjut. Gak usah pakai lagu dulu deh. Kita perhatikan dulu makhrajnya. Alalladhi yakhtaruhu man ikhtabau. Alalladhi yakhtaruhu man ikhtabau. Ulang dari awal. 1, 2, 3. Maqaidul hurufi sab'at al-ashar. Alalladhi yakhtaruhu man ikhtabau. فألف الجوف وأختاها وهي فألف الجوف وأختاها وهي ulangi فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي حروف مد للهواء تنتهي فألف الجوف 1, 2, 3 فألف الجوف وأختاها وهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء ثم لوسطه فعين حاء ulangi ثم لأقصى الحلق 1, 2, 3 ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء hati-hati liwastihi sama liwastihi. Tadi ada yang gini. Liwastihi. Tapi di sini sin. Bedakan sin sama khot. Contoh kayak gini kalau dalam Al-Qur'an. Ihdinash shiratal mustaqim. Jadi jangan dibilang, jangan justru walayyadzubillah jangan sampai terjadi kebalik itu. Ihdinash shiratal mustaqim. Kan jadi bahaya itu. Kecuali nanti ada dalam qiraat khusus ada yang membaca sor itu dibaca sin. Itu ya. Summa liaqsal halqi hamzun ha'u summa liwastihi fa'ainun ha'u. 1, 2, 3 Summa liaqsal halqi hamzun ha'u summa liwastihi fa'ainun ha'u. Yang ikhwan coba. 1, 2, 3 ثُمَّ لِوَسْطِهِ فَعَيْنٌ حَاءُ ثُمَّ لِوَسْطِهِ فَعَيْنٌ حَاءُ أخبر ثُمَّ لِأَقْصَى الْحَلْقِ هَمْزٌ هَاءُ ثُمَّ لِوَسْطِهِ فَعَيْنٌ حَاءُ بارك الله فيكم لنجد أَدْنَاهُ غَيْنٌ خَاءُهَا أَدْنَاهُ غَيْنٌ خَاءُهَا أدناه غين خاؤها أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل ثم الكاف أسفل والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والقاف أقصى اللسان فوق Barang-barang satu dari walqaf apa? Dari summali aqsa. Summali apa? Adnahu ya. 1 2 3. Adnahu wa nanti bisa dikasih tanda-tanda di mana aneh berhenti-berhenti itu nanti ada maksudnya. Lanjut. Wal wasqu fajimu syinu ya. 1 2 3. Wal wasqu fajimu syinu ya. Wal wasqu fajimu syinu ya. والضاد من حافته إذ وليا للضراس من أيسر أو يمناها والضاد من حافته إذ وليا للضراس من أيسر أو يمناها والضاد من حافته إذ وليا فوان 1 2 3 yang kencang والضاد من حافته إذ وليا أخوان لَضْرَاسَ مِنْ أَيْسَرُ أَوْ يُمْنَاهَا لَضْرَاسَ مِنْ أَيْسَرُ أَوْ يُمْنَاهَا. Kalau ada yang udah hafal atau sambil mau dihafalin, sambil ini juga gak apa-apa, gak ingat sambil dihafal, langsung dihafal. Ulangi dari وَالْوَسْطُ 1, 2, 3 وَالْوَسْطُ فَجِيمُ شِيْمُيَا وَالْضَادُ مِنْ حَافَتِهِ مَنْيَا Wallamu adnaha limuntahaha Wallamu adnaha limuntahaha Wallamu adnaha limuntahaha Wallamu adnaha limuntahaha. Sampai di sini ada yang mau coba? Ada yang udah apa? Makharijul hurufi sab'ah, silakan. Makharijul hurufi sab'ata ashar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtaba. Fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi. Fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Thumma li aqsal halki hamzul ha'u thumma li wasfihi fa 'ainun ha. Tumma liwasfihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'u ha'u adnahu ghainun kha'u ha'u qafu aqsal lisani fauqa tumma kafu asfalu wal wasqu fajimu shinuya wal dhadu min hafatihi idwaliya Lafrosa min aisar au yumnaha Wallamu adana Wallamu adanaha di muntaha. Barakallahu. Masya Allah. Ahwat, ada yang coba? Ada yang udah apa? Sok kita baca bareng-bareng ya. Makharijul hurufi sampai wallamu. 1, 2, 3. Makharijul hurufi sab'ata ashar على الذي يختاره من يختبر فهلف الجوف واختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوصفه عين حاء أدناه عين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوقه Lanjut. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu 1 2 3. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Ulangi dua kali. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Wan nunu min tarafihi Suaranya kencengin. Barangkali itu bisa apa, bisa membantu kita menghafal. Kencengin. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Ya gitu. Wal ra yudanihi li dhahrin adkhalu. Wal ra yudanihi li dhahrin adkhalu. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Wal ra yudanihi li dhahrin adkhalu. Akhwat, wan nunu. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu wa ra yudanihi li dhahrin adkhalu. Akhwan, silakan. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu wa ra yudanihi li dhahrin adkhalu. Wattau waddalu wa ta minhu wa min ulyas sanaya. والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى ولاني dari وطاء والدال 1 2 3 ya, yang wato wadalu, dari wato wadalu ada yang mau coba ada apa? Yang lain. Oh, ini udah banyak kan? Ntar tambah lagi. Ada? Coba. Itu sampai 3, 1, 2. Ya, silakan. Jan. Wapo'u. Wapo'u wadalu wata minhu wa min aliyat tanaya wa sofiru mustaqim minhu wa min fawki tanaya sufla. Hmm, barang-barang 1, 2, 3. Wapo'u. Wapo'u wadalu wata minhu wa min aliyat tanaya wa sofiru mustaqim minhu wa min fawki thanaya sufla. Wallahu wazalu wa thalil ulya min tarafayhima. Wallahu wazalu wa thalil ulya min tarafayhima. Wallahu wazalu wa thalil ulya min tarafayhima. Wallahu wazalu wa thalil ulya min tarafayhima. Silakan bareng-bareng 1 2 3. Wallahu wazalu wa thalil ulya min tarafayhima. Wa min batni syafa fal fa ma atrafi sanaya al musyrifa. Wa min batni syafa fal fa ma atrafi sanaya al musyrifa. Ah, di sini perhatikan. Wa min baqo baqo baqoni baqoni tidak baqoni baqoni tapi baqo. Coba wa min baqoni 1 2 3 wa min baqoni syafa. Kemudian falfa ma'ato ma'ato sama kayak baqo ma'ato ma'ato rafi. Wa min batni syafa fal fa ma'a turafi sanaya al musyrifa. Wa min batni syafa fal fa ma'a turafi sanaya al musyrifa. Lanjut li syafataini al wawu ba'un mimu. Li syafataini al wawu لِلشَّفَتَيْنِ الْوَاوُ بَاءٌ مِيمٌ لِلشَّفَتَيْنِ الْوَاوُ بَاءٌ مِيمٌ وَغُنَّةٌ مَخْرَجُهَا الْخَيْشُومُ وَغُنَّةٌ مَخْرَجُهَا الْخَيْشُومُ. Ulangi dari وَمِنْ بَطْنِ الشَّفَةِ. 1, 2, 3. وَمِنْ بَطْنِ الشَّفَةِ فَالْفَى مَعْطَرَوْمِ الْأَمَاجَ الْمُشْرِفَةِ لِلشَّفَتَيْنِ الْوَاقُ بَاءُ النِّيمُ وَغُنَّةٌ مَخْرَجُهَا الْخَيْشُومُ. Ada yang coba dari awal sampai akhir? Ada yang udah bawa bekal sih sebelum kesini, ngapain dulu di rumah? Sebenarnya bisa disiasatin. Jadi kan antum sudah sama mentornya masing-masing. Bisa tuh si, kalau misalkan ada waktu, telepon si siapa si tutor, tolong jelasin sama saya tentang masalah ini. Maka saat ini apa? Tidak ada alasan untuk tutor untuk menolak ketika ada orang yang minta seperti itu. Antum kalau misalkan mau minta mereka, minta aja teman-teman lah gitu ya. Misalkan yang ahwat, Teh Fitri, Teh Fitri kita ketemu nih, saya gak ngerti masalah ini nih, saya siap-siapin besok. Fitri gak boleh nolak. Da'watul Quran lah turun. Misalkan ini, misalkan Najmi. Najmi, tutornya sama siapa? Najmu. Iya, sama siapa tutornya antum? Kang Iwan. Siap, Kang Iwan. Saya nggak ngerti nih. Saya pengen siap-siap masalah ini, menanya masalah ini segala macam. Nah, Iwan nggak apa? Nggak ada alasan untuk menolak. Seperti itu ya. Bisa disiasati untuk mempermudah kita untuk semakin lancar juga gitu kan. Oke, kita baca bareng-bareng dari awal. Makhorijul hurufi sab'ata asyar. 1, 2, 3. Sekarang kita perhatikan ke matan, ada kira-kira kalau misalkan ada kalimat yang belum dimengerti bisa langsung ditanyakan sebelum kita ke secara umum mufrodat. Apa pusing semua? Ya itulah bait-bait syair ya. Bait-bait syair emang kalau misalkan tidak disyarah agak sulit. Yang pertama, makharijul hurufi sab'ata asyar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul huruf itu ada 17 menurut pendapat jumhur ulama. 'Ala alladhi yakhtaruhu maksudnya adalah jumhur ulama, wa 'ala ra'sihim Ibnu Imam Ibnu Jazari dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Mendingan sistem nanya aja. Nanti soalnya kita syarah secara umum. Mufradatnya yang nggak tahu. Kalau tidak ada berarti kita langsung ke syarah aja secara umum. kalau sudah syarah secara umum, fokus semua ke sini, nggak ada yang megang tulis, nggak ada yang megang alat tulis, nggak ada yang ngelihat ke buku, kertas, lembaran segala macam, fokus semua ke sini. Silakan. Bedanya oleh tanahnya sama fokus tanahnya. Pertanyaan yang sangat bagus. Kita ketahui dulu, as-sanaya itu adalah gigi. Only as-sanaya berarti apa? Berarti apa? Gigi bagian atas. Kalau fawqis sanaya, tapi kan itu fawqis sanayanya fawqis sanaya sufla. Ya. Kalau mulia sana ya, ini mulia sana ya. Jadi kalau misalkan fokus ke sana ini, bayang ya. Ada lagi. Oke, sekarang perhatikan semua fokus di sini. Makharijul hurufi sab'ata asyar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtaba. Menurut mazhab nanti jadi ada perbedaan pendapat tentang adat makharijul huruf. Insyaallah nanti kita, yang jelas kita sekarang mengetahui dulu secara garis besar atau mengetahui dulu matan secara keseluruhan, baru setelah itu kita apa, mencarah secara umum, secara khusus. Maklum, yang pertama makhraj yang pertama adalah al-jauf adalah rongga. Makhraj yang pertama adalah al-jauf, rongga, dan huruf-hurufnya itu ada alif berserta kawan-kawannya, alif, waw, ya, al-mandiyah. Kebayang ya, fa'alifu al-jawfi wa uqtaha, maksudnya alif wa uqtaha ya hurufu al-jawf. Penjelasannya, wahia hurufu maddin, yaitu huruf-huruf mad, alif wa ya al-maddiyah, lil hawa itantahi, maksudnya adalah anha dil huruf tantahi ilal hawa. Jadi ketika kita mengucapkan ba, setelah itu ada alif, berarti jadi gimana? Ba, terus saja, nggak ada hentinya kan, kecuali nafas kita habis ya kan, sepanjang-panjangnya. Atau waw juga seperti itu, sama ya, juga sama seperti, tapi ini alif waw ya al-mandiyah, makhrajnya makhraj al-jauf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makhraj al-halq, halq itu tenggorokan. Tsumma li aqsal halqi, tenggorokan atau pangkal tenggorokan, atau tenggorokan paling atas. Tenggorokan paling atas di mana? Di sini. Tenggorokan terbagi menjadi tiga macam. Ada di atas, tengah, bawah. Atas, tengah, bawah. Jadi atas itu bukan di sini, tapi atas di sini. Kenapa seperti itu? Karena penamaan atas tenggorokan di sini itu dinilai sesuai berdasarkan dengan makhraj, apa, huruf tersebut keluar pertama kali, keluar huruf dari mana? Dari sini kan keluar. Jadi huruf itu semakin ke sini itu semakin ke atas, dan yang paling atas adalah hamzun sama hau. Summa li aqsal halqi hamzun hau, summa li wasthihi fa ainun hau. Kemudian tengah tenggorokan itu milik ain sama ha. Kemudian bawah tenggorokan ada nahu ghainun kha'uha, ghain sama kha. Wal qafu aqsal lisani fawqu, qaf itu adalah makhrajnya di aqsal lisan. Ini selesai makhraj halq, kemudian setelah itu masuk ke makhraj lisan. Ini belum ana gambarkan di sini. Jadi apa, masih kita dituntut untuk tarkiz, ya, dituntut untuk tarkiz. Kita sekarang masuk ke makhraj lisan. Wal qafu aqsal lisani fawqu, qaf itu makhrajnya di lidah paling belakang. panen aja dong. Sapar berbuat ulah kembali. Kamu besar. Sekarang kita ketahui dulu tentang makhrajul huruf itu semuanya terbagi menjadi 5 makhraj utama. Yang pertama ada al-jauf. Kemudian yang kedua ada al-halq. Yang ada lah tulisannya. Yang ada ya? Mana? Tambah sedikit je. Kemudian al-lisan. Kemudian ada asyafatan. Kelihatan apa deh? Kemudian ada al-khayshum. Sekarang kita gambarkan tentang lidah. Lidah itu seperti ini kan, kurang lebih. Dan nama seperti ini kan. Siapa istirahatnya? Kita ketahui ini sampai sini apa, kita ketahui dulu lisan itu ada bagian-bagiannya. Kita kan tadi udah menjelaskan tentang jauh sama halq ya, kemudian masuk ke lisan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di sini afso, kemudian di sini wasfu, kemudian di sini al-turuq atau ini bagian tengahnya, bagian atas. Sekarang bagian pinggirnya, ini ada, ini dari sini ke sini itu adalah hafatul lisan. Hafatul lisan itu terbagi menjadi dua. Dari sini ke sini itu aqsa al-hafa. Dari sini ke sini adna al-hafa. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan enggak? Misalkan kurang kelihatan ya? Iya, kurang. Nah, ini muntaha al-hafa. Muntaha al-hafa. Yang ini nih, muntaha al-hafa. Nah, sekarang kita masuk ke makhraj yang pertama. Ini di sini lisan, darat dari lisan itu aqsal lisan. Di sini ada dua huruf, qaf sama kaf. Wal qafu aqsal lisani fauqu, maksudnya dia aqsal lisan sama sana ya al-ulia, tapi yang lebih ke atas, yang di atas posisinya. Jadi kalau misalkan digambarkan mungkin seperti ini. Ini lidah, dia seperti ini. Ini ngangkat ini, set. Di sini ya. Membentur sini ya. Ini di atas. Waqaf wa aqsalisan di fauqu, tsumma al-kaf wa asfalu al-kaf di sininya. Nah, berarti sini. Bayang. Coba kita ketika kita mengucapkan qaf, oh, di dalam kan? Tapi pas kaf, di bawahnya. Ngerti kan? Jadi ini di sini posisi di atas dan di sini adalah di bawah. Semakin di sini semakin di bawah ya. Semakin ke bawah. Wal qafu aqsal lisani fawqu summal kafu asfalu. Selesai makhraj aqsal lisan. Kemudian setelah itu masuk ke makhraj tengah lidah. Pangkopikin. Kemudian masuk ke makhraj berikutnya, yaitu di waslul lisan bab makhrajul huruf. Ada jim, shin, sama ya. Lihat di gambar jim, shin, ya seperti apa bentuknya. Tengah lidah ngangkat ya. Tengah lidahnya ngangkat. Ketika jim, ay. Ketika shin, ash. Ketika ya, ay. semuanya di tengah lidah. Nah, di sini kita mengambil kesimpulan ketika ada kemarin siapa yang sinnya monyong. Di mana sin makrojnya di mana? Tai pula. Betai. Tai enggak masuk. Sin itu makrojnya di mana? Di tengah lidah kan? Bukan di bibir. Berarti enggak ada hak bibir untuk memonyongkan. Ketika kita misalkan bilang ta'awudz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita tidak bilang a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi bibir enggak mesti gelap, gerak karena dia bukan makroj bibir. Itu shin. Jim, shin sama ya. Lanjut ke berikutnya. Hafatul lisan, tepi, tinggi apa? Pinggiran lidah. Pinggiran lidah yaitu bod. Wabodu min hafatihi idwalia. Maksudnya wabodu min hafatil lisan idwalia. Walia adalah koruba. Idu koruba. Wabodu min hafatihi idwalia labrosa min aisyaro au yumnaha. Jadi makhraj bod itu lidah. Misalkan ini lidah. Ketika mengucapkan bod, kita kan sukun kan, mensukunkan huruf tersebut kan, didatangkan sebelumnya hamzah, hamzah maftuhah. Ketika bod, lihat di gambar, yang pinggir ke arah yang tepinya tuh ke arah geraham, dan yang tengahnya itu memenuhi ini, memenuhi mulut lah. Lihat di gambar seperti itu. Makhraj bod. Kebayang enggak? Nanti kita praktek nanti insyaallah di akhir. Sekarang teorinya aja dulu. Gitu ya. Bod, makhraj tepi lidah, pinggiran lidah di sini, dan dia dari awal sampai akhir itu makhraj diambil semua sama bod. Dari sini sampai sini itu makhrajnya bod. Wabodu, dalilnya apa? Wabodu min hafatihi, maksudnya hafatil lisan, karena kita sedang berbicara apa tentang lisan. Idh waliya atau idh koruba labrosa, jadi ini melebar ke ini geraham, ini geraham, ini melebar ke geraham samping. Maka ketika kita mengucapkan walau, jangan sampai kayak kok kok walau walau, akan ketahuan mana orang yang mengucapkan bod secara sempurna sama bod yang setengah-setengah. Coba, saya mau mencoba satu orang. Ada yang mau coba? Ikhwan satu, saya kesempatan. Pakai mikrofon. Pakai mic-nya. Bod, sukunkan, datang sebelumnya hamzah, maftuha. Al. Al. Kok kayak ba? Al walabdo. Ada yang mau coba? Ahwat, coba Ahwat. Ini ngomong di sini loh. Nanti kalau di rumah praktek dibenerin sama siapa susah. Kesempatan, silakan. Silakan. Au. Au. Tuh, kayak lo kan? Au. Au. Beda enggak sama? Au. Aum. Aum. Aum. Hampir, hampir. Aum. Hampir. Sip. Ingat, tepi lidahnya ke samping dan tengah, dan aksol lisannya ngangkat ke atas. Silakan. Dua-duanya dipakai, tepi lidahnya bisa. Huh? Apa? Aum. Dua-duanya. Dua-duanya? Maksudnya? Anak kiri. Iya, enggak apa-apa. Anak kan aneh dua-duanya. Silakan. Aum. Aum. Sip. Tamam. Aum. Kerasa bunyinya beda ketika lidah itu nempel ke geraham sama lidah itu enggak nempel ke geraham, atau ngangkatnya. Ketika lidah itu yang ngangkatnya itu malah apa? Malah bagian torful lisan yang bagian sini nih. Yang jadinya kayak bunyi huruf to. Sama orang yang mengangkat lidahnya, hak-haknya dari makhraj bod yaitu wasl lisan sama aksol lisan. Ketika dia yang dia angkat itu torful lisan, maka jadinya kayak to. Aup. Aup. Ya kan? Kerasa enggak? Tapi kalau misalkan dia torful lihat di gambar, torful lisan ngangkat enggak ujung lidahnya? Ini muntah lisan nih. Ngangkat enggak? Enggak ada. Tapi yang ngangkat itu adalah bagian tengah lidah, kan gini kan kurang lebih gambarnya. Ini makhraj glot memang agak sulit, makanya kita kan gini kan. Namanya laksat. Gini kan? Ini kan? Ya kan? Seperti itu. Bukan seperti ini. Ini lidah ya. Ini. Bukan seperti ini. Ah. Ya kalau yang angkat kayak gini. Jadinya kayak kok. Lihat taruh tulisan ini. Kebayang enggak? Tapi kalau yang ini itu akan makronya sempurna. Jadi bunyinya itu dihasilkan tuh dari sini. Sama dari sini pinggiran. Ininya ke geraham. Lihat tentang dot. Dalilnya apa? Wadadu min hafatihi idh waliya ladrasa min aysara aw yumnaha. Lanjut. Wallamu adnaha limuntahaha. Ay wallamu adna hafatil lisan. Adna hafatil lisan limuntahaha ila muntahal lisan. Kalau tadi kan kita udah mengetahui lidah bagian hafah, bagian tepi itu kan ada dua kan, dari sini ke sini sama dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini itu makronya god. Tapi dari sini ke sini apa? Dari sini ke sini. Nah, itu adna hafat tulisan. Dan ini akso, dan ini adna. Nah, lam itu di sini. Ya, makro lam itu hafat tulisan. Tapi nanti dia menyimpang ke arah torful lisan. Makanya dia nanti ketika mengucapkan itu dia tidak bisa kalau misalkan tanpa torful lisan itu mengangkat ke atas. Coba bisa enggak lam tapi tanpa torful lisannya digerakin? Enggak bisa. Enggak bisa. Tapi harus ngangkat. Itulah nanti ada kita mempelajari sifat inhiraf, maksudnya dia itu keluar dari makhraj yang aslinya. Itu ya tentang lam. Kalau misalkan nanti ditanya mal muradu min hadzal manzumah wallamu adnaha limuntaha. Lam itu makhrajnya adnaha fatul lisan. Jadi mal muradu min kalimat adnaha limuntaha. Adnaha fatul lisan ila muntaha al lisan. Sampai di sini gimana? Kebayang? Dan Ikhwan, apa sebelum kita lanjut masih ada yang pusing? Apa perlu itu? Sidol. Iya perlu sidol. Ini ada alat peraga. Sampai sini gimana? Ngerti nggak? Paham nggak? Ini mah paham aja dulu. Saya tahu dulu. Nanti akan kita lebih dikuatkan dengan praktek. Atau ada yang mau ditanyakan? Kayaknya dites satu-satu, Ustaz. Iya nanti insyaallah. Satu-satu. Iya. Nyebutin apa huruf bawah tadi. Tatbik nanti ya. Tapi sampai secara teori nih gimana? Ada yang itu enggak? Jelas enggak? Dia tuh ngerti apa pusing apa gimana? Apa? Lapar jangan. Ya kalau ngerti la haraja alayya bi'an astamir. Tapi kalau misalkan ada yang enggak ngerti gimana mau lanjut kalau misalkan dia belum ngerti. Ngerti enggak sampai sini? Sudah ya? Alhamdulillah. Lanjut sekarang makhraj berikutnya. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Tahtu maksudnya adalah tahta makhrajil lam. Tahta makhrajil lam. Jadi tahtu. Kalau di ini di apa di bahasa Arab gimana? Min qablu itu kan artinya min qabli titik-titik. Jadi min qablu disingkat. Misalkan min qabli ayati safar ilaina, safarudin misalkan. Min qablu an ya'ti safar kan. Jadi kita tidak bilang tidak mesti bilang lanjutannya detail. Namanya itu apa? Lupa. Di sini juga sama tahtu, maksudnya adalah tahta makhrajil lam. Maksudnya seperti ini. Ini nanti masuk ke tentang masalah ikhtilaf ulama tentang adat makhrajil huruf. Kalau tadi walamu lam itu di sini misalkan di sini ya. Lam itu di sini. Sama terpulisan ya. Nah, nun itu tahta makhrajil lam. Dari min nahiyah al-hanaful alanya. Berarti di sini. Nun di sini. Bayang ya. Jadi kita mengambil lam sama di sini al berarti nun di bawahnya. An kebayang itu maksudnya wanunu min torofihi tahtu ija'adu jadikanlah nun di bawah makhraj lam warro yudanihi li zahrin adkhalu warro nah sekarang yang berikutnya adalah ro yudanihi atau yuqaribu makhraj lam maksudnya yang dekat makronya dengan lam. Cuman dia ada khulu lebih ke dalam. Berarti kesimpulannya dia lebih di dalam. Kalau misalkan tadi lam itu di sini, berarti ro di sininya ada khulu lebih ke dalam. So, praktekan. Ketika kita mengucapkan ro seperti apa? Oh, di dalam kan? Mana yang lebih dalam? Ro apa lam? Ro. Ada yang lebih dalam lam. Bayang ya sekarang ya. Warro yudanihi ay yuqarib makhraj alam li dhahrin maksudnya li dhahrin bi dhahril lisan atau bi dhahril qarbil lisan. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini dengan punggungnya ya, punggung torpul lisan. Bisa seperti ini. Yang jelas dengan punggungnya. Kalau misalkan secara teori punggung itu kan di sini kan, ini punggung kan, berarti kayak gini kan. Nah, tapi kalau praktek susah. Sama kayak nanti makhraj di sini tuh ada makhraj bibir ketemu dengan gusi, bisa enggak? Gusi atas. Bibir bawah ketemu gusi atas, bisa enggak? Nah, maksud gusi di situ adalah gigi. Ini juga sama seperti itu. Maksudnya bawah itu yang ini. Iya, bibir bawah tulisan. Torok tulisan teman, cuma dia pakai jahatul wahri. sama punggungnya. Tuh. Warra yudanihi li dhahrin adkhul. Lanjut. Wa ta'u wa dalu wa ta minhu wa min ul yasanaya. Wa ta'u wa dalu wa ta ta dal ta itu satu makhraj. Minhu ini kita masih di dhorful lisan. Ai min dhorful lisan wa min ul yasanaya. Sama Asanaya al-Ulya. Asanaya al-Ulya. Maksudnya makhraj to, dal, ta itu adalah torpul lisan sama gigi bagian atas. Tapi usul Asanaya al-Ulya. Maksudnya ulya sana itu adalah usul Asanaya al-Ulya. Nanti kalau ditanya mal muradu min kalimah wa ta'u wa dalu wa da minhu wa min ulya sanaya. Ulya sanaya maksudnya apa? Usul asanaya al-ulya. Usul itu apa? Dasar, berarti di sini. Nah. Kebayang? Gigi. Gigi atas, ini gigi bawah. Nah, di sini. Po dan ta di sini. Kebayang? Gambarnya ada. Hah? kurang gede ya? Ini udah gede. Zoom. Masya Allah, Ustaz. Siapa namanya, Ustaz? Tamam, tamam, Ustaz. Masya Allah. Allah berkati. Gimana sih kabar gigi deh? Ya gitu lah, pokoknya ini gigi lah, Bang, ya. Di atas, di bawah. Ini gusi. Ulia sana ya, maksudnya adalah usul asana ya, loh ya, ini maksudnya. Jadi ketika kita mengucapkan po, au, nah ini di sini bunyinya. Au, dan juga ad di sini. Jangan di sini ad. Atau di sini ad. Di sini atau di sini. Tak juga sama di sini. Makanya nanti ketika khusus untuk tak, itu akan ketahuan mana orang yang nanti pas di hamasnya itu. Kalau misalkan dia naruh di sini, nanti dia jadinya kayak sa. At, at, at. Tapi kalau misalkan di sini kayak si. At, at, at, at, at. Nanti di sifat ada. Wa ta'u wa dalu wa ta minhu wa min ul yasanaya. Yang selanjutnya wasafiru. Safir itu adalah julukan untuk huruf yang berdesis. Apa aja? Sad, zai, sin, alif. Ini namanya huruf safir. Makronya di mana? Dia mustaqim. Ini kita masih di tarf lisan. Mustaqim minhu. Maksudnya mustaqim min tarf lisan. Jadi dia suara kulisannya diam. Ke di sini. Nah. Wasafiru mustaqim minhu wa min fawqi sanaya as-sufla. Nah. Dia diam, tapi dia sejajar sama ini. Gigi bawah. Mengantar fil furuja bainahuma ini nih. Maksudnya menyisakan ruang. Nah, ruang inilah yang menghasilkan bunyi desisan itu. Sin coba. Atau menaruh di sini kan? Lihat di gambar. Kayak gimana? Sin. Ma fauqi asanaya al asufla, ya kan? Sod juga sama. Aus. Zai az. Dia suara tulisannya diam. Mustaqim. Tapi yang bergerak nanti sesuai dengan sifatnya. Kalau sifatnya isi ala berarti dia nanti ngangkat, dia absol bisa ngangkat. Yang sampai di sini gimana? Ngerti? Kayak di bawah. Torf ini kayak di bawah. Gigi bawah. Iya, memang di gigi bawah. Jadi kan di atas gigi yang bawah. Di pas. Sejajar sama gigi bawah. Tapi catatannya ma'atar kilfurjah, walaupun di sini tidak disebutkan ma'atar kilfurjah, tetapi realitanya itu dengan tarkil furjah. Antara torful lisan sama sanaya apa ulia sanaya. Sanaya sufla. Fokus sanaya sufla. Ma'af fauqi sanaya sufla. Jadi antara ujung lidah sama atas dari gigi bawah. Bayang, kita praktekkan coba. Sin. As, ya kan? As. Zai. Az. Sod. Oh. Ini kita mengetahui makhraj dulu. Nanti kalau misalkan udah mengetahui makhraj dan sifat insyaallah ya 50% lah, bisa dikatakan 50% tajwid itu sudah kita pegang. Karena makhraj masih belum lengkap tanpa sifat, begitu pun juga sifat enggak lengkap di atas makhraj. Lanjut ya. Wallahu wazalu wasa lil ulya min tarafaihima. Makhraj yang berikutnya adalah wa za sa. Nah, ini kebanyakan hati-hati Kebanyakan orang itu, kalau misalkan kita, kita kan berpegangannya Ibnu Jazari, terlepas apapun itu, siapapun orang yang berbeda, yang berbeda, yang berbeda, selama itu ada dalilnya, itu tidak masalah. Tapi yang jadi masalah itu kalau misalkan nggak ada dalilnya. Misalkan orang misalkan bilang gini, za itu digigit lidahnya, za, za. Ada yang bilang gitu nggak? Ada kan, Anda juga dulu sering ada yang bilang seperti itu. Za sal juga sama, digigit. Kemudian wo juga sama, Padahal kalau dan kalau misalkan kita sudah mengetahui usulnya atau ini kaidahnya, wawu wazaru wasa lil ulia min torofaihima, lil ulia min torofaihima. Gigi atas dan bawah. Wazalsa lil ulia min torofaihima. Maksudnya apa? Ke arah dua gigi atas, tapi ke arah atas kan? Dua gigi atas dan bawah, tapi ke arah atas kan? Lil ulia min torofaihima, dari ujung ini. Torof itu kan ujung kan? Ini torof. Tapi dia lil ulia ke sini, jadi arahnya gini. Nah, ini mazhab Ibnu Al-Jazari. Ke sini. Jadi ketika mengucapkan itu di sini, bukan di sini. Kalau di sini berarti ini di antara kedua-duanya. Dan memang dari pengucapan juga akan beda. Coba bilang wo ditaruh di tengah-tengah sini. Wo, wo. Sama ditaruh di tempatnya di sini. Au, au. Sama beda kan? Au sama au, au. Beda. Kemudian za juga sama. Coba za sukunkan. Taruh di sini lidahnya. Gimana kan? Tapi coba taruh di sini. Nanti ini akan kita apa? Kita di asah itu nanti bab bot wo. Semuanya itu ya lumayan juga. jadi makrotnya sini ya. Kalau ada yang bertanya, dalilnya apa? Wallahu wazaru wasa lil ulia min tarafaihima. Kalau kita udah megang, kita udah punya dalil seperti ini, apalagi ditambah kita memiliki apa? Sanad yang bersambung langsung ke sahib apa? Sahibu Al-Jazari, Sahibu Tajwid. Itu orang enggak ada kalau misalkan dia memang apa? Ngerti, dia pasti langsung ya, langsung ikut. Kecuali dia memiliki mazhab lain. Seperti itu. Yang berikutnya min tarafaihima wa min batni syafah. Batni syafah, badan bibir. Maksudnya ini adalah badan bibir bawah. Badannya ya, perhatikan badannya, bukan punggungnya. Karena ada juga orang bilang ini makhraj apa? Makhraj fa kan? Bilang fa itu seperti ini. Badan itu ini apa ini? Dalamnya kan? Tidak. Perbedaannya tipis kecil, tapi di situ kelihatan orang yang tahu Jazari sama tidak. Nah, seperti itu. Wa min batni syafa, maksudnya badan bibir bawah. Falfa ma'atrafi sanaya al-mushrifa, maksudnya al-mushrifa itu adalah al-ulia. Al-mushrif, mushrif itu kan mulia, mulia tinggi kan? Itu maksudnya adalah gigi atas. Kebayang ya, enggak mesti digambarin. Lihat dari musyafahah, dari apa? Dari praktek udah ketahuan. Tidak. Tuh. Sampai sini, gimana? Paham? Paham? Pusing? Ikhwan, gimana Ikhwan? Ada yang belum paham? Nah, Ikhwan? ya semoga ngerti semua ya, nggak ada yang sulit. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti langsung tanya ya. Mumpung kenapa? Mumpung kita sekarang masih di dasar-dasar. Kita kan sekarang lagi bangun bangunan. Mumpung kita lagi membangun lantai awal. Kalau lantai awalnya kropos, kita udah bangun tinggi-tinggi, wah roboh bangunan itu. Kalau misalkan ada yang nggak tahu langsung tanya kan. Makhraj berikutnya. Lishafataini alwawu ba'un mimu. Syafatain, bibir, kedua bibir. Lishafataini alwawu ba'un mimu. Wow. Ketika kamu ucapkan wow, gimana? Au monyong. Dan huruf hijaiyah dalam kondisi sukun itu tidak ada yang boleh monyong kecuali wow. Banyak orang yang ini kayak misalkan kayak don, o, wo, yang huruf-huruf isi yang lah o, so, itu dia monyong. Au. Padahal mana monyong? Gak ada monyong. Karena monyong itu makhraj syafatain. Kalau misalkan ada orang yang menjidal antum, iya. Kalau misalkan dia misalkan bilang akhroja, dia bilangnya akhroja, dan kelihatan antara monyong dan tidak. Kalau misalkan biasanya kalau monyong itu dia menggerakkan bibir atas. Tapi kalau di sini itu yang ada adalah huruf-huruf istilah itu, yang ada adalah ngangkat. Ngangkat itu maksudnya gimana? Dia pangkal lidah itu ngangkat. Tidak, enggak ada monyong, enggak ada. Apalagi? Enggak ada monyong. Yang monyong itu cuman wow. Kalau ada yang nanya seperti itu, dalilnya apa? Lishafataini alwawu ba'un mim. Kalau misalkan ada orang yang bilang bor itu harus monyong, nah itu langsung aja kasih ini ijazah ini. Mana? Kalau bor ini halafati idwalia labron tanjung aisyah rawiyuna, nggak ada di situ makhraj bibir. Dan ini nggak mesti di Indonesia aja, dimanapun Ibnu Jazari itu sebagai rujukan utama para ulama tajwid. Seperti itu. Wow. Ba. Gimana ba? Ab. Sama mim. Am. Sekarang apa yang membedakan mereka? Yang membedakan mereka kan sama-sama makhraj dua bibir nih. Tapi kok bunyinya beda-beda? Wow. Ah, sip. Sama barakallahu fiik. Dengan sifat. Dan juga dari pengucap, kalau misalkan dari sisi makhraj, kita bisa membedakan khusus untuk wow, ba, mim. Kalau wow dia dengan dengan yang lima misyafatain au, dengan mengunyokkan bibir. Bahkan itu kan jadi takaran huruf dhammah kan. Takaran huruf dhammah kemarin apa dhammah definisinya? Yang lima mu asyafatain kahayatin nutqi bil wawu au bu du tu su, seperti itu. Wow dengan bil lima misyafatain bisa dibedakan. Kemudian ba dengan bi itbaqi syafatain, dengan menempelkan kedua bibir. Kalau mim bi'tibaq syafatain ma'ishtiraki makhraj al-khayshum, dengan mengikuti makhraj hidung. Terakhir wagunnatun makhrajuha al-khayshum. Wagunnatun makhrajuha al-khayshum. Gunnah itu makhrajnya ada di hidung. Dan gunnah ini imma nun imma mim. Nun misalkan coba nun bilang nun tapi dipencet hidungnya. Rian coba ya. Bilang nun an. Enggak bisa ya? Mim coba. Enggak bisa. Karena dia makronya satu-satunya cuma di bibir. Cuma di hidung, males. Itu. Satu hal yang perlu diketahui, guna di sini tempatnya di mana? Apa di sini? Kan hidung juga ada bagiannya kan, apa di tengah, apa di akso, tapi dia adalah di akso. Ar-ronin fi aksol khoyshum. Jadi kalau misalkan ar-ronin fil khoyshum itu masih global, tapi definisi guna adalah ronin fi aksol khoyshum. Rasa getaran. Sautun roninun lezirun. Ada kerasa-rasa gimana gitu kan pas bilang guna itu. Itu dari sisi matan. Punten penelitian udah di ini udah di copy. yang ini. Ini apa masih tutup? Masih pada tutup ya? Di luar sangat dingin sekali. Jadi nanti, jadi ada nanti insya Allah bagan yang meringkas tentang mukhrajul huruf. Baik, kawan-kawan semua, sekarang kita berbicara tentang mukhrajul huruf secara khusus, apa saja yang berkaitan tentang mukhrajul huruf yang tidak ada di buku, tidak ada di kitab itu. Tapi tetap Raudhatun Nadiyah ini dibaca ketika di rumah. Jadi ketika di sini kita udah punya maklumat. Jadi kita misalkan ngafalin matan mukhrajul huruf, ter, ada yang enggak ngerti, lihat ke sini rujukannya. Kalau enggak ngerti juga telepon tutor. Enggak ngerti saya yang ini. Ya boleh seperti itu. Jadi nanti pas kita di sini tuh udah siap fokus untuk mendengarkan. Karena mengambil ilmu itu ada dua macam kan. Imma dengan bi bin nazar, melihat kitab, imma bi al musyafahah, talaqqi langsung. Baik, yang pertama tentang makhrajul huruf. Definisi makhraj itu, kalau misalkan yang mau mencatat gimana ya? Kalau misalkan mencatat bisa, masih bisa fokus mendengar enggak? Bisa ya. Makhraj itu definisinya dia maudhi al-khuruj, tempat keluar. Al-huruf itu huruf. Makhrajul huruf maksudnya adalah tempat keluarnya huruf yang pertama itu. Makna makhrajul huruf, makhrajul huruf. Kemudian makhraj itu terbagi menjadi dua. Ada makhraj muhaqqiq, ada makhraj muqaddar. Muhaqqiq itu adalah ma i'tamada ala juz'in min ajza'i al-halq au lisan au syafatain. Bagusnya gimana ya? Gimana, ada usulan enggak supaya bisa fokus? Jangan pada nulis. Kan ada rekaman nih, nanti bisa ini. Ada. Kita fokus aja dulu, Pak. Mendengar lah ya, mendengar. Jadi maksud makhraj muhaqqiq itu adalah makhraj yang ketika kita mengucapkan huruf tersebut itu langsung terhenti. Contoh kayak dan ini ada di seluruh huruf hijaiyah. Misalkan ba, ab, dal, ad, ajid. Itu maksudnya makhrajnya apa? Makhraj, kalau misalkan ditanya makhraj dal itu makhrajnya makhraj al-muhaqqiq, makhraj muhaqqiq. Yang kedua makhraj muqaddar. Kalau makhraj muqaddar itu adalah makhrajnya alif waw ya al-madiyah. Ba, fa, ji, bu. Itu makhraj muqaddar, muqaddar. Itu tentang dua macam makhraj, muhaqqiq sama muqaddar. Ini hanya pendefinisian aja. Kemudian kaifa yahduth as-saut? Bagaimana suara itu bisa bunyi? Bagaimana suara itu bisa bunyi? Yang pertama, kalau suara itu harokat atau huruf itu harokat, maka maka terjadinya suara itu dengan bi at-taba'ud baina udwain nutqi. Bitaba'ud baina udwain nutqi. Maksudnya terjadinya huruf harokat itu dengan menjauhnya satu sama lain, menjauhnya dua partikel yang saling ini berbenturan sebelum ke harokat, ke sukun dulu. Bagaimana terjadinya huruf sukun? Sukun itu adalah terjadinya dengan bi tasodum, berbenturan. Misalkan ba, terjadi ba seperti apa? Sukun. Ab, dengan berbenturan. Ab baina udwain nutqi, yaitu apa? Bibir atas sama bibir bawah. Kalau misalkan dal gimana? Baina udwain nutqi. Dal gimana? Ad. Yang udwain nutqinya apa aja? Apa aja? Dal udwain nutqinya apa saja? Lisan, torfu lisan sama usul sana ya. Tapi yang jelas udwain nutqi itu maksudnya ngerti kan? Ya, dua partikel itu. Kalau misalkan ya, ai was tulisan sama hanafil ala, itu kalau misalkan makronya sukun, Sekarang kalau misalkan huruf tersebut harokat, gimana terjadi suara? Itu dengan bitaba'ud. Kalau tadi seperti ini ab, maka untuk harokat jadi ab ba, ab ba, ad da, bi taba'ud. Kalau tadi tasodum, sekarang taba'ud. Faedahnya apa kita mengetahui masalah ini? Supaya kelak kita bisa mendatangkan huruf itu secara sempurna. Ketika ada dua huruf yang hampir bersamaan makhrajnya, itu bisa mendatangkan dengan bentuk yang sempurna. Contoh kayak misalkan ini, mim sakinah, sukun dulu nih, sukun, kemudian ketemu fa. Misalkan ini, mim ketemu fa. Banyak orang itu, ini kan ada dua makhraj ya, ada makhraj mim sama makhraj fa. Dia yang lahan itu menjadikan satu nih. Jadi gini, pas bilang mim sukun ya, am, tapi pas bukanya masih tetap di situ, am fa, am fa. Harusnya am selesai kan sukun, set, terjadinya harokat gimana? Tasodum dulu, setelah itu tabaun kan? Af fa, berarti am fa, kum fa, bukan kum fa, tidak. Ini faedahnya kita mengetahui bagaimana suara itu terjadi. Contoh lain apa? Yang dua makhraj, tapi kita mengucapkannya dijadikan satu. Apa contohnya? Yang paling jelas di sini sih, mim ketemu fa. Ada nanti namanya ikhfa syafawi atau iklab. Kalau itu nanti dia dua ini, dua makhraj, tetapi nanti dia disamarkan. Misalkan nun ketemu ba. Ambi. Jadi dia harusnya kan kalau misalkan secara kaidah ambi gitu kan? Ambi. Tapi dia tidak seperti itu, tapi dia dijadikan satu, tapi dengan catatan disamarkan. Enggak nempel. Tak bi. Nempel langsung bi. Itu nanti tentang nun sakinah. Nah, khusus untuk kaifiyatut tahdutsus saut, ngertilah ya, kebayang ya. Jadi ketika huruf ada dua makhraj, datangkan dua-duanya makhrajnya itu. Jangan disatukan. Ada tiga ya, tiga-tiganya gitu. Terutama yang pertamanya sukun, yang keduanya harokat. Contoh lain lagi apa? Huruf sukun, huruf yang pertama sukun, keduanya harokat, tapi berdekatan makhrajnya. Misalkan lam sama ro. Misalkan apa? Kurabbi. Lam, ro. Dia maksudnya berdekatan kan? Yang satu di sini, yang satu di sini. Ini sebenarnya kita belum apa? Nanti di sini ada nama mazhab ulama. Harusnya seperti ini kita mengucapkan kul ke sini tak. Besok kesini kan pul sukun kan tasodum kan, setelah itu lepasin, pindahin ke sini, nempel di sini, lepasin, kul ro. Tapi realitanya nggak seperti itu kebanyakan kita, dan ini bukan mazhab Ibnu Jazari, mazhab nanti Al-Farro, kita diketahui di sini nanti. Itu tentang kaifiyatut tahdutsus saut. Jadi hati-hati ya ketika ada dua huruf, yang pertama sukun, yang kedua harokat, yang berdekatan makhrajnya, datangkan dua-duanya makhrajnya. Kebayang ya? Sip. Kemudian bagaimana kaifiyatut ta'aruf 'ala makhrajil huruf? Bagaimana kita mengetahui makhrajil huruf? Yaitu dengan disukunkan huruf yang kita inginkan, didatangkan sebelumnya hamzah mafthuhah. Misalkan ba jadi ab, dal jadi ab. Jadi nanti kalau misalkan ditanya, coba contohkan huruf misalkan contohkan huruf jim. Sip. Gimana huruf to? Nah, sip. Jadi jangan to gitu. Bagaimana kita mengucapkan huruf bot misalkan, bukan bo bo, tidak, al. Beres sampai sini kebayang. Yang berikutnya pembagian huruf. Tapi sebelumnya kira-kira ini enggak pada pengen nyatet apa enggak? Pada pengen nyatet. Pada pengen nyatet atau cukup mendengar saja? Hah? Sambil nyatet? Ya sok lah kalau sambil nyatet. Tentang pembagian huruf, taksimul huruf. Anda tulis ininya aja lah, silabusnya aja di sini. Jadi yang pertama apa? Makna tentang apa yang huruf ya. Pertama makna. Makna tadi udah ya. Makna huruf, kemudian al-farqu baina mukaddam udah tadi kaifiyatu ta'aruf ala mukhayyim huruf kemudian kaifaya hudutsu saut. Oh, tadi udah taksimul huruf sekarang. Taksimul huruf. Taksimul huruf itu ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan huruf hijaiyah itu ada 28. Yang kedua ada yang mengatakan huruf hijaiyah itu ada 29. Yang kita pakai mazhab Ibnu Jazari huruf itu ada 29. Qala al-Imam At-Tibi rahimahullah wa 'iddatul hurufi lil hija'i 29 bila intira. Jadi adad makharijil huruf itu ada 29. Bedanya apa orang yang mengatakan 29 sama 28? Kalau orang yang mengatakan 28 dia menghilangkan makhraj, dia menghilangkan huruf jauh apa alif. Tapi kalau misalkan 29 alif itu dimasukkan. Kalau kita di Indonesia makhrajnya 28 apa yang 29 atau 28? Makhraj apa huruf? Huruf. 29 atau 28? 28. Alif batasa ya. Hamzahnya mana? Hamzah di akhir belakang ya. Iya, berarti 29 kita. Alhamdulillah. Itu makhraj jumhur. Taksimul huruf ada 29. Yang berikutnya pembagian huruf taksimul masih di taksimul huruf, dia terbagi menjadi dua. Itu tadi yang pertama ya, bahwasanya huruf itu semuanya 29. Nah sekarang taksimul huruf yang pertama ada namanya huruf al-ma'ani. Huruful ma'ani dia adalah huruf allati tadullu ala ma'na, yang menunjukkan terhadap suatu makna. Contoh kayak ala sama fi rubba, dia kan huruf kan, tapi dia menunjukkan makna. Yang kedua ada huruf mabani. Huruf mabani itu terbagi menjadi dua lagi, ada yang namanya asliyah, ada far'iyah. Kalau huruf mabani itu huruf yang tidak menunjukkan, iya tidak menunjukkan terhadap makna gitu, dan itu ya huruf hijaiyah itu maksudnya. Ada dua macam, ada asliyah sama far'iyah. Yang asliyah itu yang 29 tadi, yang far'iyah. Nah, sekarang kita akan ketahui yang far'iyah apa saja. Yang far'iyah yang pertama ada alif al-mumalah. Alif al-mumalah contohnya busyri, wadduhi, terus apalagi adni, itu alif ilmu malah, imalah namanya. Imalah itu condong. Jadi imalah itu ini ya, condong. Alif al-mumalah, e gitu ya, e. Dan dalam Al-Qur'an riwayat Hafs itu tidak ada imalah melainkan di satu tempat, yaitu di majriha wa mursaha. Itu ya. Yang pertama alif al-mumalah. Yang kedua hamzah tashil. Tashil, hamzah itu tashil. Contoh yaitu ketika ada dua hamzah, tapi kita menjadikan hamzah yang keduanya itu tashil. Contoh a'antum jadi a'antum, a'anzautahum jadi a'anzautahum, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzautahum. Sadar atau tidak kita pasti ada seperti itu. Apalagi ya? Iyyaka na'budu wa iyya. Mungkin di antara kita ada yang iyyaka na'budu wa iyya. Lagi baca sendiri, lagi baca cepat. Biasanya ini ketahuan tuh pas lagi kita baca cepat, baca hadr. Makanya hati-hati ketika kita membaca hadr. Ma'a mura'atut tajwid. Itu ya. Hamzah tashil. Yang ketiga ada shad musyammah bi sauti zai. Shad musyammah bi sauti zai. Ada shad musyammah bi sauti zai. Nanti sisanya tanya kepada tutor masing-masing. Waktu katanya udah di SMS terus. Tanya ke tutor masing-masing. Tanggung jawab pun. Yang berikutnya, sebagaimana huruf itu ada 8 ya, ingat nanti kalau misalnya tutor cuma ngasih 6 masih utang 2 dia. Yang berikutnya, sebagaimana huruf harokat juga sama, ada asliyah sama fariyah. Harokat asliyah itu ada fathah, dhammah, kasroh. Harokat fariyah ada imalah, ada al-musyamma. Imalah sama musyamma. Kalau imalah, harokat imalah itu yang tadi itu kayak alif, tapi dia bukan apa fathah, tapi dia bukan fathah, tapi dia condong. E busyri yang gitu tadi. Kalau tadi kan hurufnya ya, hurufnya. Kalau sekarang ini harokatnya. Terus yang kedua musyamma. Musyamma itu dia ditulisannya itu qila qila, tapi kita mengucapkan itu ada dhammahnya di situ. Qila wa qila wa qila wa qila wa ghidu wi, harusnya kan ri. Makanya ini pentingnya kita mengetahui makhraj asli sama far'i, supaya jangan sampai ketika kita nanti mengucapkan wa qila yang harusnya qila dukuru karena pengen fasih qila dukuru. Ya gitu, karena kita pengen datang fasih, akhirnya melahirkan makhraj yang far'i. Hati-hati, tapi qila ghidu. Terakhir, mazhab ulama fi adad makharijil huruf. Yang pertama, mazhab jumhur yaitu Ibnu Jazari sama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, makharijil huruf itu ada 17 sebagaimana tadi di awal. Makharijil huruf bi 17 ada allazi ikhtaruhu man ikhtaba. Itu makharij jumhur. Ibnu Jazari sama Al-Khalil. Yang kedua, yang mengatakan makharijil huruf itu ada 16. Ada yaitu mazhabnya Sibawai yang dianut oleh Imam Syafi'i. Jadi mereka, kalau tadi kan disebutkan ada jauh terus sampai khayshum kan. Nah, kalau Sibawai ini dia menghilangkan jauh. Jadi enggak ada makhraj jauh. Jadi waw itu enggak ada di jauh. Waw itu ya berarti di bibir. Ya di lisan tengah. Terus apalagi alif di hamzah seperti itu. Itu kata Sibawai. Yang ketiga mazhabnya Al-Farro. Farro itu ada 14 makhraj. Mereka yang pertama menghilangkan jauh dan juga menjadikan lam, ro, sama nun jadi satu makhraj. Lam, ro, nun satu makhraj. Jadi kita mengucapkan apa bal ro apa lam sama nun. Mal apa lam setelah itu nun, ada enggak? Contohnya apa? Atau nun setelah itu lam? Malam. Malam. Nah, ketika kita malam, so, kalau misalkan ngaku-ngaku mazhab Ibnu Jazari, kita bilang seperti ini enggak? Mal. Cuma satu. Jadi. Iya, satu. Jadi gombiguna. Lam dulu setelah itu nun, coba. Kul naru jahannam asyaddu harra. Kul na. Kita lam tadi di mana maksudnya? Tengah kan? Antara nun sama ro. Kita bilang seperti ini, kul na atau kul na. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama. Padahal yang pertama itu mazhabnya Al-Farro, bukan mazhab Ibnu Jazari. Tapi di sini ada ta'liq dari ulama. Perbedaan mereka itu bukan perbedaan yang asasi, ya maksudnya yang perbedaan yang fatal gitu. Tapi itu hanya perbedaan-perbedaan ringan yang tidak merusak. Karena cara berpikir mereka yang berbeda tentang masalah i'timadul khuruf itu. cara intinya sama di situ. Nah, jadi ketika kita pengen pakai yang Al-Farro, kalau misalkan bisa sih pakai Ibnu Jazari. Jazari semua. Kalau mau Al-Farro semua. Itu tentang mazhab Imam ada 3. Satu lagi, mazhab yang tidak dikenal. Seluruh makhraj huruf itu ada 29 sesuai dengan makhraj. Ada 29 huruf, 29 makhraj. Jadi setiap huruf itu harus memiliki satu makhraj. Karena kalau misalkan makhrajnya satu, ada dua huruf yang sama, makhrajnya apa dua, ada dua huruf yang berbeda, tapi satu makhraj, maka itu nanti akan tercampur gitu, akan gimana gitu. Padahal kita bisa membedakannya dengan sifat. Itu kata jawaban dari Ibnu Jazarinya. Jadi ada 4 mazhab ya, yang jumhur itu 17. Alhamdulillah. Ada yang bertanya kan? Tidak ada. Gimana? Tapi mazhab siapa? Tidak dikenal. Khilaf ba'dul ulama saja. Sampai di tutup praktek. Mulai praktek. Enggak ada praktek. Nampaknya sudah mulai ini ya. Itu entah paginya enggak makan dulu atau belum mandi atau gimana. Jadi silakan kita ada peregangan dulu ya 5 menit. Kita ini biar fresh lagi gitu. So, berdiri. Akan berdiri. Tadi lihat udah yang goyang-goyang, udah inilah tuh ada yang muap-muap dan sebagainya. So, silakan ini dulu. Peregangan. Dipandu oleh instruktur Ustaz Gugi. Silakan Ustaz. Ustaz siapa? Silakan Ahmad mau ikutan aja enggak apa-apa biar ini biar. Nah, silakan Ustaz, siapa tuh yang terlambat? Antum siapa namanya Ustaz? Harus ya. Hah? Iya harus biar fresh. Nah. Ya. Silakan renggangkan tangan di gini. Apa namanya? Saya bukan struktur masalahnya. Di ini di apa? Di gerak-gerakan apa namanya nih? Apa kepala tangan ininya jadi nah atas nah. lagi apa kenapa sih gimana masih ini nggak udah lumayan belum pijit. Oh iya, saling pijit sob dari belakang yang depan emang dong. Oke lah udah ini ya. Udah mulai segera kembali. Silakan ganti posisi dulu, yang ini geser biar ini. Yang di belakang ke depan, gantian. Iya. Ah, kan. Kalau Ahmad ke depan semua biar ini biar enggak lemas. Ayo. Gantian posisi dulu biar ini. Okay. Untuk sesi berikutnya ada waktu sekitar 20 menit lagi untuk tatbiq. Masih salahnya nyebut nih. Untuk ini praktek. Silakan kembalikan lagi kepada Ustaz Khonufa Maulana. Sebelumnya kita absen dulu. Asep Rival Munawar. Enggak ada ya? Ada. Dia katanya ini. Afan. Aziman? Enggak ada. Bambang. Ya, Dadan? Dadan tak ada. Jajang, Nur Hasan, JB Mulyadi. Iqbal Azkia. Masyaallah. Nabil Syahril. Nabil mana? Nabil. Mukhtar Atorid. Daya Mukhtar Daya. Mumu Haram. Najmu Izharul Haq. Najmu Mujahid. Aywa hadir. Rian Cipika. Sigit Ardiansyah. Daya Daya. Hah? Tak ada. Maryam Jamilah. Maryam Jamilah ada? Ini dong hadir roh gitu. Hadir roh. Hadir. Neneng Atrida. Nila Kandi Hanifah Lazwardi. Rahmah. Sarah. Sabita. Itu ada tambahan. Oh iya, ada yang tambahan baru katanya. Belum ini yang belum kesebut, silakan ini. Belum kesebut. Komplain sok. Penutupan dana. Biar yang lain kenal maksudnya. Siapa Ustaz, siapa namanya? Amin Rom. Siapa? Amin Rom. Apa? Nasrullah. Tadi ada yang terlambat enggak? Ada. Yang terlambat nanti di belakang. Terlambat 15 menit. Oke, ini Kak tutornya. Kita disiplinkan. Baik. Sekarang kita coba fokus di Bambang, Jajang, Iqbal Azki. Iqbal udah kemarin ya? Nabil, Mumu. Nabil terlambat, Pak. Hah? Nabil terlambat. Iya, sip. Najmu. Bambang dulu. kita praktek masukkan di Al-Fatihah. Lagi Al-Fatihah lagi. Barang-barang, enggak usah barang-barang. Silahkan, Bambang mana Bambang? Ayo, antum baca Al-Fatihah. Yang lainnya perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemarin gimana harokat fathah itu dibuka? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buka. La. La. Alhamdulillah. Terusin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas-siratal Mustaqim. Ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Sod tadi makronya di mana? Nanti dibedakan di sifat, nanti di sifat kita karena belum masuk ke sifat di ma'zur di toleransi. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ghairil maghdubi mau tidak ma ma mau mau ma ma mau mau mau tidak mau mau mau tapi ma mau mau mau ya nggak apa kak ini nanti ada di tentang masalah sifat dianulir apa dianulir lagi toleransi. Kita Al-Fatihah terus ya sampai semuanya semua dapat ke giliran. Oh iya yang Ahwat ya katanya yang baru. Siapa? Ustazah kakak guys. Sama Ustazah siapa nama? Jadi evaluasinya coba dilatih tentang shod. Shod itu ihdinasi tidak sekuat sin. Ihdinasiratal mustaqim. Sama ghairil mau ma mau dubi imal apa ini apa dia tarkik ya istifal. Istifal nanti ada sifat istifal namanya wairil maghdubi alaihim. Kemudian dot tadi makronya hati-hati walau tapi alhamdulillah alhamdulillah terus aja jang silahkan oke biar jelas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Apa? Jangan tutup jadinya nggak bisa lihat. Oh, nggak kelihatan ya sob. Ya, ah, pakai aja. Terserah tuh saya gimana. A'udzu billahi. Dibuka. La. Wan ada cermin nggak? Cermin. Ya silakan. Lanjut. Bismillah. Dibuka. Bismillah. Dibuka. Bismillah. Buka yang kencang. Ah. Bismillah. Ah, kayak gitu. Ini maksudnya untuk melatih sementara kita kan masih ini ya, masih meraba-raba. Maksudnya kan masih mungkin ini dari apa udah dari dulu seperti itu. Maka untuk mengkoreksi, untuk memperbaiki itu agak mungkin butuh proses. Makanya untuk sekedar latihan aja, buka yang kencang aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk latihan saja. Tapi kalau misalkan nanti udah kira-kira kita udah bisa menyesuaikan, kita nanti bisa tahu. Karena suara itu akan terasa apa beda ketika orang mengucapkan bismillah sama bismillah. Beda kan? Katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Lanjut. Alhamdulillah. Dibuka. La. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Tamam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada enggak? Dal. Terus sebentar. Ustaz hati-hati Ustaz. Ini debus nih. Kana budu wa dal jangan sampai seolah-olah kayak sukun. Kana budu wa tapi kana budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Ihdinas sirat. Sod, makhrajnya di mana? Ihdinas sirat. Coba lihat, moncong enggak? Ihdinas sirat. Ustaz Dajwa. Ihdinas sirat. Asli ya. Ihdinas siratal mustaqim. An'a. Coba A. Pencet hidung antum. An'a. A, tapi dipencet hidungnya. A. A. Untuk memastikan dia masuk ke hidung apa enggak. A. Karena ada orang bilang ain itu a. A. A. A. Kena. Tapi pasti tapi kalau misalkan dia tidak, dia kan bukan makhraj hidung ya. A. A. Iya kana'budu wa iya kana'sta'in. Dalnya juga sedikit itu kan sama-sama domah kan? Karena budu wa iya karena budu wa iya karena stain Muhammad Nabil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ulangi. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi, bedakan shad sama sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi. Enggak, mal. Ada yang mag, ada yang mau. Coba ini ma gini pas gue-nya ngangkat mel. Ghairil maghdubi 'alaihim walad-dallin. Ghairil maghdubi 'alaihim walad-dallin. Walau coba pakai mic untuk kedengaran bodnya aja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kuatin dikit. Apa? Tepi lidah nempel ke geraham, yang tengahnya ke atas. Tengah sama aksolisnya ke atas. Walau. Dua-duanya atau bisa satu. Walau satu bisa, walau dua bisa, apa satu kanan misalkan. Walau atau klik atau kiri. Walau atau dua-duanya. Walau. Walau. Enggak baru kalau klik. Mumu. Yang ahwat belum pernah kecoba ya? Nantilah satu orang ahwat. Ibu kamu. Dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hati-hati. Alhamdulillahi. Tidak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Jangan monyong. Lihat cermin. Monyong gak tuh. Monyong gak? Ngaku ya. Baca dulu. Ihdinas. Atau bibir atasnya jangan digerakin. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi, pokoknya kayaknya. Coba ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Coba bilang po aja satu. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Lagi. Coba sukunkan. Au. Au. Jangan dulu dipalpolahin. Au. Au. Makronya di situ. Ditaruh di situ di makronya. Sip. Lanjut. Bisa aku ulangi lagi. Ihdinas siratal mustaqim. الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. Hah? Makan lanjut lagi. Salat. Aduh, ini banyak. Ini ya. Yang gue ente ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.30, jadi kita salat dulu, break salat. Habis itu makan. Mungkin istirahat sebentar, habis itu langsung kita lanjut lagi. Oke? Okay? Oke enggak? Makanya nih. Ya, kita break dulu. Jadi yang dua barusan siapa yang belum? Satu lagi, dua lagi. Dua lagi kan? Tinggal Najmu Izharuhak sama satu orang Ahwat. Mari Jamilah. Dua, tinggal dua lagi. Nanti kita apa? Ada alokasi satu jam lagi buat takbir. Jadi masih ada, masih luas. Nanti setelah sholat zuhur ada kita ini apa namanya? Ada sholat gaib ya. Ada apa namanya? Salah satu keluarga kita ada yang ya. Jangan lupa nanti yang apa yang huruf far'i tanya sama tutor masing-masing. Oh iya, nanti itu di nanti luar tanya, ini ya, di luar apa namanya schedule ini ya. Itu Wani Piro itu. Oke ya. Nanti silakan kalau yang belum punya wudu silakan wudu, kalau yang sudah silakan membentuk barisan. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a

Thank you.